Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul izzati wal jalalah, kembali mempertemukan kita di majlis yang di dalamnya kita mempelajari hadis-hadis Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti beliau. Dan cara kita untuk mengikuti beliau adalah mengetahui apa yang beliau ajarkan. Bagaimana mungkin kita akan mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita kemudian tidak mempelajari apa yang beliau sampaikan? Maka mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka mengetahui apa yang beliau ajarkan untuk kita ikuti, untuk kita teladani, mengamalkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Allah juga berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh untuk kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang terbaik. Maka siapapun yang ingin mengikuti Rasul, kalau kemudian dia tidak mempelajari apa yang diajarkan Rasul, maka dia akan mudah untuk salah dalam menjalankan ketaatan dan kepatuhannya kepada Rasul itu. Kenapa? Karena dia tidak mempelajari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin seseorang akan mengikuti kalau kemudian dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang yang ia ikuti? Bagaimana mungkin seseorang akan mengikuti kalau dia tidak mengetahui apa yang diajarkan oleh orang yang mengikuti, oleh orang yang dia ikuti? Maka ini sumber daripada kesalahan, yaitu ketidaktahuan seorang insan terhadap apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, kita mengajak diri kita dan kaum muslimin dan muslimat untuk senantiasa mempelajari apa yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita tahu apa yang diajarkan Rasul, maka berikutnya adalah semangat untuk mengikuti dan meneladani Rasul itu. Sekali lagi, tidak mungkin seseorang bisa mengikuti Rasul kalau dia tidak suka mempelajari apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, bahasan kita pada malam hari yang berbahagia ini dalam kitab Sahih Muslim memasuki Kitabul Faraid. Kitab Al-Faraid. Kitab tentang harta waris. Kitab tentang harta waris. Sebelum kita memasuki bab-bab yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya, kita berbicara dahulu tentang masalah al-faraid. Tentang masalah al-faraid. Faraid adalah dari kata-kata fard yang bermakna takaran. Yang bermakna takaran. Maka faraid maknanya adalah takaran-takaran. Dan takaran ini diambil dari Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menentukan jatah dari ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh mayit, yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Oleh karena itu dinamakan dengan faraid. Takaran-takaran, karena Allah tabaraka wa ta'ala menentukan jatah. Kita ambil contoh, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, untuk kalian wahai para suami, setengah daripada harta istri kalian. Manakala istri kalian meninggal, tidak memiliki anak. Dan manakala mereka meninggal dan memiliki anak, maka untuk kalian adalah seperempat dari harta istri kalian. Dan untuk kalian wahai kaum wanita, dan untuk mereka yaitu para istri, adalah setengah harta, seperempat harta suami. Seperempat yang kalian tinggalkan wahai para suami, manakala kalian meninggal tidak memiliki anak. Namun apabila kalian meninggal memiliki anak, maka untuk mereka yaitu istri hanyalah seperdelapan. Lihat, di sini Allah membagi jatah. Setengah jatah suami, takaran untuk suami dari harta istri, manakala istri meninggal tidak memiliki anak. Namun apabila memiliki anak, maka takaran untuk suaminya adalah seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh istri. Dan untuk istri takarannya adalah seperempat dari harta suami yang meninggal, manakala suami meninggal tidak memiliki anak. Namun manakala suami meninggal dan memiliki anak, maka jatah istri hanya, takaran harta untuk istri hanyalah seperdelapan dari harta suaminya. Maka di sini ada takaran-takaran yang telah Allah buat. Setengah, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan seterusnya. Dua per tiga. Oleh karena itu disebut faraid. Yang sering kita terjemahkan dengan harta, pembagian harta waris. Nah, dia adalah pembagian harta waris. Namun makna dasarnya adalah takaran-takaran, karena Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan takaran-takaran yang dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian harta waris adalah harta dari orang yang meninggal kepada orang yang hidup. Dari orang yang meninggal kepada orang yang hidup. Camkan itu baik-baik, karena di sini manusia banyak keliru. kaum muslimin ada yang salah. Contoh, ketika orang tua meninggal, dan dahulunya orang tua ini memiliki 7 orang anak. Ketika orang tua ini meninggal, dari 7 anaknya, sebelum orang tua ini meninggal, sudah meninggal 3. Sudah meninggal 3 orang. Jadi ketika orang tuanya meninggal, ayah atau ibu meninggal, maka yang tersisa dari anaknya adalah 4. Banyak orang mengira bahwa harta waris ini dibagi 7. Kenapa? Karena inilah jumlah anak dari orang tua yang meninggal. Dan ini kesalahan. Kenapa? Karena harta waris itu dari orang yang meninggal kepada orang yang hidup. Anak yang telah meninggal semasa orang tuanya tidak lagi dianggap sebagai ahli waris. Ahli waris dari orang tua itu adalah 4 anaknya yang masih hidup. Bahkan sebenarnya ayahnya itu sendiri, orang tua itu sendiri adalah ahli waris dari anaknya yang meninggal. Bukankah yang meninggal pertama kali anaknya? Naam, orang tua dapat takaran jatah faridah, dapat jatah fard, jatah faraid dari anaknya yang meninggal. Jadi orang tua adalah ahli waris dari si anak yang sudah meninggal. Jangan dibalik. Jangan anak yang sudah meninggal kemudian menjadi ahli waris dari ayahnya atau ibunya yang meninggal setelahnya. Berarti orang yang sudah meninggal mengambil harta dari orang yang meninggal setelahnya. Kalau alasannya kan ada cucunya, kan ada cucu dari kakek tersebut, kan ada anak daripada anak tadi. Inilah ketentuan yang telah dibuat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka camkan baik-baik bahwa harta waris itu adalah dari mayit, dari orang yang meninggal dunia kepada yang tinggal dan tersisa yang masih hidup dari ahli waris. Tidak pernah terjadi ke belakang arahnya. Seperti yang tadi, arahnya berarti ke belakang, bukan ke depan. Naam, anaknya 7, tapi sudah meninggal 3 sebelumnya. Maka 3 harta anak tadi yang meninggal sebelumnya, itu sebahagiannya ada yang kepada orang tuanya. Ada yang kepada orang tuanya. Bahkan orang tuanya dalam hal ini adalah ahli waris dari anaknya yang meninggal. Jangan dibalik, jangan anak yang sudah meninggal kemudian menjadi ahli waris dari orang tuanya yang barusan meninggal. Maka harta waris tidak kepada yang telah meninggal sebelumnya, namun kepada yang masih hidup ketika dia meninggal. Seandainya ada orang yang meninggal hampir berbarengan, namun diketahui mana dulu yang meninggal. Diketahui mana dulu yang meninggal, maka yang meninggal terakhir adalah ahli waris dan dihitung ketika menghitung harta waris dari yang meninggal pertama. Tidak tertutup kemungkinan seorang anak dan ayah berada dalam sebuah perjalanan di sebuah kendaraan, kemudian terjadi kecelakaan dan kedua-duanya luka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Meninggalnya si ayah lebih awal 1 jam daripada si anak. Ketika ayahnya meninggal, bukankah anaknya masih hidup? Ya, berarti anaknya dihitung masih hidup walau 1 jam setelah itu meninggal. Jadi harta ayah yang kira-kira tadi contohnya adalah yang meninggalkan 4 orang anak, yang satunya meninggal 1 jam setelahnya dalam sebuah kecelakaan, harta ayah ini akan dibagi 4. Walaupun ketika membaginya si anak tadi yang ikut kecelakaan bersama ayahnya sudah meninggal juga, tapi ketika ayahnya meninggal dia masih hidup, berarti dia memiliki hak untuk mendapatkan harta waris. Dan kemudian harta waris yang dia miliki dari ayahnya itu otomatis akan diturunkan kepada kepada anaknya, ahli waris dari anak itu sendiri, ahli waris daripada anak itu sendiri, yaitu jatah cucu daripada orang tua yang tadi meninggal lebih awal. Intinya adalah bahwa manakala seseorang masih hidup ketika seseorang meninggal, maka dia mendapatkan hak waris dari orang ahli warisnya yang meninggal lebih awal daripada dirinya. Kemudian berikutnya, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menentukan al-fara'id, pembagian harta waris. Camkan ini baik-baik saudaraku kaum muslimin dan muslimat, bahwa yang menentukan pembagian harta yang ditinggal oleh seorang mayit, seorang jenazah, itu yang menentukan takarannya, siapa yang mendapatkan dan berapa takarannya, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa pentingnya untuk memberikan penekanan ini? Agar kemudian hati kita lapang menerima ketentuan yang telah dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sana sini masih banyak kaum muslimin dan muslimat yang tidak mau hartanya dibagi setelah dia meninggal oleh Allah. Ya akhi, siapa lagi yang kita lebih rela harta kita dibagi olehnya lebih daripada Allah? Dan siapa lagi yang lebih adil dalam pembagian harta yang kita tinggalkan lebih daripada Allah? Kalau ini tertanam di dalam hati seorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah, maka dia akan ridho, dan sangat ridho, bahkan tidak ingin ada yang akan menggantikan, karena dia tahu yang membagi hartanya setelah dia meninggal adalah Allah. Subhanallah, di dalam Al-Quranul Karim, Allah langsung membagi harta waris itu dengan takaran-takaran yang Allah tentukan. Mayoritas hukum waris ada di dalam Al-Quran. Sebagian kecilnya ditambahkan melalui sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Padahal salat yang dia jauh lebih penting daripada hukum waris. Mana lebih penting salat dibanding hukum waris? Lebih penting salat, walaupun semuanya penting. Tidak ada yang tidak penting dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun salat yang jauh lebih penting daripada harta waris, keterangannya di dalam Al-Quran sedikit. Mayoritasnya Rasulullah yang menerangkan sallallahu alaihi wasallam. Masalah salat sedikit keterangannya di dalam Al-Quran secara detail, bahasan salat mayoritasnya Rasul yang menerangkannya kepada kita. Kalau hukum waris, harta waris, Allah yang lebih banyak menerangkannya kepada kita di dalam Al-Quran. Kemudian ditambahkan tidak banyak oleh Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, di dalam sunnahnya. Dan tentu apa yang ditambahkan Nabi dalam sunnah melalui wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ingin kita tarik perhatian kaum muslimin adalah salat sedikit bahasanya dalam Al-Quran, mayoritas di dalam hadis. Harta waris, mayoritas bahasanya di dalam Al-Quran, sedikit di dalam hadis. Sampai begitunya Allah Tabaraka wa Ta'ala seolah-olah ingin mengatakan kepada kita, wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimat, kalau kalian sudah meninggal, saya yang akan membagi harta kalian. Seolah-olah Allah mengatakan begitu kepada kita. Siapa lagi yang akan kalian lebih ridhoi hukumnya, pembahagiannya lebih daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau ini tertanam dengan kuat di dada seorang muslim, seorang muslimah, sekali lagi saya katakan bahwa dia tidak akan rela, dia tidak akan rela dan tidak akan ridho kalau akan ada yang menggantikannya. Karena ini yang membaginya adalah Allah. Sementara kalau ada yang lain yang akan menggantikan, tidak tahu entah siapa yang menggantikan. Bisa saja penghulu, ketua suku, kepala suku, bisa saja hukum orang tua kita kepada kita, hukum anak kita kepada kita, dan pasti mereka itu tidak akan sebanding manakala dibandingkan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi lihat realita dalam kehidupan manusia, termasuk umat Islam di zaman kita. Banyak orang yang hartanya setelah dia meninggal, seolah-olah dia tidak rela Allah yang membaginya di dalam hukum faraid. Sehingga mereka mengambil hukum selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling masyhur sekarang ini disebut harta gonogini. Disebut harta gonogini. Yang paling masyhur disebut harta gonogini perceraian ya. Kalau seorang yang meninggal disebut apa dalam hukum? Waris juga. Baik, berarti bukan harta gonogini atau ini harta perceraian. Yang paling masyhur yang dijadikan manusia sandaran untuk membagi harta waris adalah hukum yang berlaku adat istiadat yang ada di tengah mereka. Kebiasaan cara masyarakat di sekitarnya membagi harta tersebut. Yang paling masyhur yang dikumandangkan orang sekarang adalah persamaan jatah antara laki dan wanita. Persamaan jatah antara lelaki dan wanita. Maksudnya kalau seandainya orang tua meninggal dunia, dia memiliki anak 5 orang, 3 perempuan, 2 laki-laki, ya harta dibagi 5. Harta dibagi 5. Masing-masing dapat 1/5. Ini yang mereka katakan keadilan. Padahal ini adalah kebatilan. Kenapa? Karena tidak mau Allah yang membagi hartanya. Allah yang membagi harta orang tuanya. Dahulu kala, sebelum Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan syariat Islam, di masa jahiliyah, itu yang dapat harta waris, itu hanya anak laki-laki. Dan itu pun tidak semua anak laki-laki. Yang kecil-kecil gak dapat. Yang besar-besar saja. Yang sudah bisa berperang. Membela keluarga, membela suku. Yang sudah bisa naik kuda, angkat senjata. Hanya itu yang dapat dan dianggap berhak untuk mendapatkan harta ayahnya. Akhirnya datang agama Allah, datang agama yang mulia, mengangkat derajat kaum wanita. Mengangkat derajat anak-anak kecil. Yang mereka juga diikutkan dalam harta waris. Kalau seorang orang tua punya anak yang satu umurnya 40 tahun, yang satu berumur 1 tahun, hukumnya sama. Karena sama-sama anak laki, anak laki-laki. Dihitung ini satu, yang itu satu. Dan juga mengikutkan anak wanita. Oleh karena itu Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum. Allah memberikan wasiat kepada kalian dalam harta waris kalian untuk anak-anak kalian. Aulad termasuk laki-laki dan perempuan. Namun Allah tabaraka wa ta'ala telah mengatakan di dalam Al-Quran, yusikumullahu fi auladikum, Allah wasiatkan kalian membagi harta waris pada anak-anak kalian, laki-laki dan perempuan, lidzakari mislu hadzil unsayain. Untuk anak laki-laki, mereka mendapatkan dua kali yang didapatkan oleh anak wanita. Untuk anak laki-laki mendapatkan jatah seperti jatah untuk dua orang anak wanita. Kalau dibalik, berarti wanita dapat setengah dari apa yang didapatkan oleh anak laki-laki. Awalnya tidak dapat sama sekali. Wanita di masa jahiliyah benar-benar dizalimi. Namun kemudian agak Allah tabaraka wa ta'ala memuliakan mereka dan meletakkan pada tempatnya yang layak mereka untuk diletakkan di sana. Namun di zaman kita sekarang mereka nuntut persamaan hak. Seolah-olah ada ketidakridhoan terhadap keputusan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka berhati-hati anda, wahai kaum muslimat yang selalu minta persamaan hak. Dan berhati-hati anda yang merasa diri anda adalah pahlawan kaum wanita dengan selalu mengumandangkan persamaan hak, anda telah melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah anda takut? Siapa yang anda lawan dengan kumandang persamaan hak itu? Kalau menurut anda persamaan hak itu yang lebih adil, maka otomatis anda mengatakan Allah tidak adil. Kalau menurut dia, menurut wanita-wanita yang ingin disamakan haknya dengan laki-laki dalam hal ini, dan mereka-mereka yang mengumandangkan persamaan hak dalam harta waris dan yang lainnya, mereka anggap ini yang lebih adil. Kalau itu yang lebih adil menurut keyakinan mereka, itu artinya Allah tidak adil. Kita akan tanya kepada mereka, anda lebih adil atau Allah? Kalau dia katakan Allah, berhenti anda mengatakan persamaan hak. Karena Allah telah menurunkan ayatnya di dalam Al-Quran dengan jelas dan tegas, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Untuk laki-laki dapat jatah dua wanita. Kalau anda meyakini Allah lebih adil dari diri anda, berhenti berbicara. Sebelum kebiasaan anda berbicara itu dipandang kufur oleh Allah. Karena dianggap menentang hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang benar-benar meyakini hukum yang ada di dalam Al-Quran sudah tidak adil, sudah tidak cocok untuk zaman kita sekarang, ini cocok untuk zaman Rasul, kata mereka. Zaman sekarang sudah tidak cocok lagi. Karena laki dan wanita sudah sama-sama harus punya hak yang sama. Kalau memang itu yang dia yakini, saya ingatkan, hati-hati. Karena dosa ini bisa sampai kepada dosa kufur. Dosa menentang Allah dan Rasulnya yang bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Maka ini bukan kesalahan ringan, manakala dikerjakan dengan keyakinan yang penuh bahwa hukum Allah di dalam Al-Quran sudah tidak adil, sudah tidak cocok untuk diterapkan, sudah tidak relevan dengan zaman, sudah harus direvisi. Na'udzubillah min dzalik. Seorang insan, dhaif, lemah, tidak berilmu, ingin merevisi hukum Allah dan Rasulnya. Siapa anda? Jadi Allah meletakkan wanita pada derajatnya setelah dihinakan sehina-hinanya di masa jahiliyah. Dimasukkan ke dalam orang yang berhak, anak yang berhak, ahli yang berhak mendapatkan harta waris. Namun diberikan setengah daripada apa yang Allah berikan kepada anak laki-laki. Karena anak laki-laki punya tugas yang banyak yang tidak diberikan Allah kepada tugas itu kepada anak wanita. Namun orang sekarang ingin wanita ini diangkat lagi derajatnya, lebih tinggi. Sehingga ingin disamakan. Persamaan gender. Ada yang lebih parah ternyata. Laki-lakinya enggak dapat, yang dapat wanitanya saja. Ada yang lebih parah ternyata. Jadi di masa jahiliyah itu dibaliknya 180 derajat. Yang dapat hanya anak wanitanya saja, anak laki-lakinya enggak dapat. Walau ini jumlahnya minim, tetapi kita sedang hidup di dalam keminiman itu. Dan kita berasal dari suku yang memang mengamalkan itu. Yaitu laki-lakinya justru yang tidak dapat. Diberikan kepada anak wanita. Kalau anak seorang orang tua ada 7, kemudian 4 laki-laki, 3 perempuan, hanya 3 yang dapat. Laki-laki dianggap tidak anak. Di dalam harta waris, dianggap tidak ada. Semua kebiasaan masyarakat, logika mulai berbicara, anak laki-laki bisa nyari sendiri. Anak wanita yang butuh diperhatikan, karena mereka lemah dan bla bla bla bla bla. Baik yang pertama yaitu persamaan gender, atau yang kedua yang lebih parah daripada itu, dua-duanya adalah menyelisih hukum Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa, setelah Allah berbicara waris di ayat yang ke-11 dan di ayat yang ke-12, di ayat yang ke-13 dan 14-nya langsung Allah turunkan firman-Nya yang sangat tegas. Di ayat 11 dan 12 Allah bicara harta waris. Dan di ayat yang ke-13 dan 14 Allah langsung menurunkan firman-Nya yang sangat tegas dalam masalah ini. Allah berfirman, "Tilka hududullah." Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Allah sudah membuat ketentuan-ketentuan. Wa may yuti'illah wa rasulah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Wa dzalikal fawzul 'adzim, yang itu adalah kemenangan, kejayaan yang sangat besar. Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan kemudian melampaui batasan yang telah Allah buat, tidak mau melakukan seperti yang Allah telah tentukan batasan-batasannya, yudkhilhu nara, Allah masukkan dia, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, khalidina fiha, khalidan fiha, dia akan kekal di dalamnya, walahu adabun muhin, dan untuknya adab yang sangat pedih. Langsung setelah ayat waris. Maka perlu kita pertimbangkan ulang, wahai kaum muslimin dan muslimat, tentang sesuatu dalam harta waris di negeri kita, di daerah kita, di masyarakat kita, yang menyelisihi Al-Quran dan hadis. Karena ancaman Allah sangat berat. Allah katakan yang menyelisihi Allah dan Rasulnya dan tidak mengikuti aturan-aturan yang telah ada, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Dan saya yakin saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang serius dalam keislamannya tidak ada yang mau ke neraka. Oleh karena itu, hendaknya kita ikuti aturan-aturan Allah. Di antaranya adalah ridholah kita menjadikan Allah sebagai yang akan membagi harta kita setelah kita meninggal. Taib. Sebahagian lain melakukan cara yang tidak jauh dari cara yang tadi, namun intinya sama, seolah-olah tidak ridho Allah yang membagi hartanya setelah dia meninggal. Apa yang dia lakukan? Dia tulis surat yang dia sebut surat wasiat. Dia tulis surat yang dia sebut surat wasiat, kemudian mulai dia bagi hartanya. Yang harta di sana untuk anak si ini, harta di sana untuk anak yang ini, harta di sana untuk anak yang ini, harta di asana di untuk anak yang ini. Kemudian di bawahnya ada tulisan agak besar dan jelas, semuanya dibagi setelah ayah meninggal. Apa yang terjadi pada orang ini? Dia lebih rela dia yang membagi hartanya kepada anak-anaknya dibanding Allah. Ya akhi, Anda setelah Anda meninggal, putus kepemilikan Anda terhadap harta itu, putus sudah. Dengan meninggalnya kita, berhenti sampai di situ rezeki kita sudah. Yang ada harta yang kita tinggalkan setelah kita meninggal, ketika kita meninggal, tidak ada lagi kepemilikan kita sudah. Habis. Sampai di mana kita memiliki harta? Sampai nyawa kita terakhir melayang. Setelah itu bukan harta kita. Maka jangan lagi kita paksakan bahwa harus kita yang mengaturnya. Setelah kita meninggal, berikan kepada Allah. Ikhlaskan bahwa Allah yang akan membaginya dengan takaran-takaran yang telah Allah buat dalam ilmu faraid. Dan ini ada. Di tengah-tengah kita sekarang ada yang seperti itu. Membuat harta, membuat surat wasiat. Begini, begini, begini, harta di sana, tanah di sana, harta di sana, tanah di sana, ruko di sana, ruko di sana. Catatan di bawahnya, diambil setelah, dibagikan setelah saya meninggal. Dan wasiat seperti ini gak laku. Karena dia dianggap maksiat. Maksiatnya jelas, Allah sudah membagi, dia tidak rela. Kemudian dia bagi sesuai dengan keinginannya. Kalau Anda ingin membagi harta Anda sesuai dengan keinginan Anda, maka bagilah di saat memang Anda yang memiliki harta itu secara syariat. Kapan? Ketika kita hidup. Ketika kita hidup, bagi harta itu. Ruko anu untuk anak si anu, ruko anu untuk anak si anu, tanah anu untuk anak si anu, rumah anu untuk anak si anu. Silakan bagi ketika kita masih hidup, karena kita masih berhak secara syariat untuk membagi harta kita kepada anak kita ketika kita hidup sesuai dengan keinginan kita. Karena itu bukan harta waris. Itu harta kita, karena kita belum meninggal. Karena dia masih harta kita, berhak kita untuk membagikannya ketika kita masih hidup. Jangan ada catatan setelah saya meninggal ambil. Kalau sudah meninggal itu harta waris sudah. Kalau sudah harta waris, Allah yang akan membaginya. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya berjamaah. Sallallahu wasallam wa baraka wa anam ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Seperti yang tadi telah kita bahas, bahwa manakala seseorang ingin membagi hartanya kepada anak-anaknya, maka bagilah harta itu di saat memang kita yang memiliki harta itu. Bagi dengan cara yang seadil-adilnya, di mana anak-anak kita tidak akan saling cemburu dan saling merasa belas kasihannya berbeda. Walau tidak mungkin, tidak mesti sama rata, namun usahakan bahwa sang anak juga merasakan keadilan, sehingga jangan sampai yang ini dilebihkan sementara yang ini diberi sedikit, sehingga harta yang kita bagikan kepada anak kita memicu permusuhan sesama mereka dan memicu kebenciannya kepada orang tuanya, waliyadzubillah. Namun yang jadi bahasan kita adalah, kalau memang kita akan bagi, bagi di saat kita memang selaku pemilik daripada harta itu, yaitu sebelum meninggal, dan lepaskan dari kepemilikan kita ketika kita belum meninggal itu. Lepaskan dari kepemilikan kita. Kita punya anak 7, kita punya ruko 7, bagikan anak pertama ruko yang pertama, ruko kedua untuk anak yang kedua, ruko ketiga untuk anak yang ketiga, dan seterusnya. Bagikan dan lepas ruko itu dari kepemilikan kita. Dia menjadi milik anak ketika kita hidup. Namun manakala kita sudah meninggal, kita bukan lagi pemilik harta. Habis sudah. Habis dengan wafatnya kita. Bahkan, ini poin penting juga, bahkan seseorang dilarang oleh Allah di dalam agama untuk berinfak dan membagikan hartanya lebih daripada sepertiga ketika sudah dikhawatirkan akan meninggal. Masih hidup bahkan. Ketika masih hidup, namun sudah ada mendekat-dekat tanda kematian. Ketika itu, kita dilarang untuk menguasai harta kita sepenuhnya, untuk kita berikan. Boleh maksimal sepertiga. Begitu bahkan agama kita mengatur. Allah tabaraka wa ta'ala mengaturnya. Contoh, seorang ayah yang ditimpa oleh penyakit yang memang sedang mewabah dan menelan banyak korban nyawa, dan sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Misalnya, ketika dia sudah sakit lalu dia tulis, yang ini untuk si Anu, yang ini untuk si Anu, yang ini untuk si Anu, sudah tidak berlaku lagi. Atau dia infakkan seluruh hartanya agar banyak pahalanya di akhirat, sudah tidak berlaku. Maksimal hanya sepertiga. Maksimal hanya berapa? Sepertiga. Ketika tanda-tanda kematian sudah mulai datang, maka kita dilarang oleh Allah untuk memberikan, mewasiatkan harta kita untuk seseorang lebih daripada sepertiga, maksimal sepertiga. Oleh karena itu, kita katakan bahwa jangankan sekitar telah wafat, kita masih hidup saja, kita tidak sepenuhnya bisa menguasai harta itu. Kita tidak sepenuhnya bisa menguasai harta itu. Allah sudah memberikan kepada kita 2/3 harta itu tidak bisa kita perlakukan sesuai dengan keinginan kita. Hanya maksimal Allah berikan 1/3. Kalau kita berikan lebih daripada 1/3, itu tergantung ridhonya ahli waris. Kalau ahli waris ridho, maka silahkan, karena mereka sudah meridhokan. Orang yang menjadi hak pemilik setelah kita meninggal sudah ridho, maka boleh. Namun kalau tidak, kita hanya boleh 1/3. Kalau seandainya kita berikan di dekat-dekat kematian kita setengah harta kita untuk anak angkat kita, misalnya anak angkat kita yang kita anggap berjasa, anak angkat kita yang kita anggap berbakti, padahal anak angkat bukan anak kita, karena kita tahu dia tidak mendapatkan harta waris kita karena dia bukan anak kita, kemudian dibuat surat wasiat untuk dia setengah, nggak boleh, kecuali ridho dari anak kita yang asli. Sekali lagi, bahwa tidak boleh lebih daripada 1/3. Dan kalau lebih dari 1/3 harus persetujuan dari seluruh ahli waris yang ada. Jadi relakan dan ridhokan harta kita dibagi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui hukum yang telah Allah turunkan Al-Quran. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, bagian terakhir dari bahasan yang ingin kita bahas dalam bahasan ini, kembali kepada ayat pertama yang telah kita bawakan sebagai contoh. Untuk takaran-takaran tadi, ayat yang kita bawakan adalah walakum nisfu ma taraka azwajukum dan seterusnya. Untuk kalian wahai para suami, setengah harta istri kalian, kalau istri kalian meninggal tidak punya anak. Kalau kalian istri kalian meninggal punya anak, maka kalian, untuk kalian adalah 1/4. Untuk mereka yaitu para istri, 1/4 harta suami, manakala suami meninggal tidak punya anak, dan manakala suami meninggal punya anak, maka jatah istri atau para istri adalah 1/8 dari apa yang ditinggalkan para suami. Hal ini kembali kita ulang setelah beberapa kali di majlis ini kita ulang, bahwa harta suami dan harta istri terpisah. Harta suami dan harta istri apa? Terpisah. Ketika yang meninggal suami, yang dibagi itu harta yang punya suami. Itu yang menjadi harta waris. Sementara istri belum meninggal. Kalau yang meninggal adalah istri, maka yang menjadi harta waris adalah harta istri. Harta suami tetap milik suami karena suami masih hidup. Ini juga banyak yang salah dalam menjalankannya. Ketika harta suami istri tidak jelas, yang mana yang harta istri, yang mana yang harta suami, sehingga terjadi simpang siuran dalam harta. Sehingga ketika suaminya meninggal, istrinya penguasa penuh harta itu, bahkan anaknya gak dapat apa-apa. Sering kan terjadi dalam kehidupan kita? Padahal ketika suami meninggal, harta suami itu menjadi harta waris, dan punya anak-anak, istri hanya dapat berapa? 1/8. Sisanya untuk anak-anak. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Kalau seandainya tidak ada orang tua, orang tua juga sudah meninggal. Kalau orang tua masih ada, berarti orang tua dapat. Kalau masih ada ayah dapat 1/6, masih ada ibu dapat 1/6. Sisanya untuk anaknya. Dengan pembahagian lidzakari mislu hadzil unsayain. Lelaki mendapat jatah 2 wanita. Atau wanita mendapatkan jatah setengah laki-laki. Kalau anaknya 4, 2 laki-laki, 2 wanita, berarti dihitung 6. Harta dibagi 6. 1/6 untuk anak wanita dan 2/6 untuk anak laki-laki. Sekarang suaminya sudah meninggal, hartanya banyak, dia tinggalkan. Namun karena harta itu dalam rumah tangga milik bersama, semuanya dikuasai istri. Sang anak tidak dapat apa-apa. Terjadi pezoliman kepada anak. Terjadi hak anak yang terzolimi oleh ibunya sendiri. Dan betapa banyaknya sekarang hal itu. Disebabkan apa? Disebabkan tidak terpisahnya harta suami dan harta istri. Harta suami dan harta istri harus terpisah. Terpisah secara diketahui ini milik siapa, ini milik siapa. Yang mana yang milik suami, yang mana yang milik istri. Seandainya ada dua mobil, ini dua mobil ini milik siapa? Apakah dua-duanya milik suami? Apakah dua-duanya milik istri? Atau satu milik suami, satu milik istri? Yang milik suami yang mana, yang milik istri yang mana? Walau tidak perlu dibuat dua garasi di rumah itu, tidak pasti. Intinya diketahui yang mana yang milik istri, harta istri, yang mana yang harta suami. Kalau ada sejumlah uang, ada sejumlah emas, jelas yang mana yang punya suami, yang mana yang punya istri. Sehingga ketika wafat, tahu yang mana yang akan dibagi, yang mana yang menjadi harta waris. Dan ini yang banyak keliru rumah tangga umat Islam sekarang, di mana harta bercampur aduk, tidak tahu ini milik siapa dan itu milik siapa. Yang penting milik kami berdua. Itu salah. Agama kita mengajarkan istri punya harta, suami punya harta, dan kewajiban nafkah di harta suami. Harta istri 1 rupiah pun tidak wajib keluar nafkah. Oleh karena itu dia mendapatkan setengah yang didapatkan laki-laki. Karena laki-laki banyak pengeluaran wajib yang diwajibkan syariat. Itu makanya Allah melebihkan untuk kaum laki-laki. Karena wanita ketika dapat harta milik dia seutuhnya, tidak ada kewajiban dia keluarkan untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu, enggak ada. Kecuali dia keluarkan dengan ridho. Kewajiban tidak. Namun laki-laki punya harta, dia wajib menafkahi istrinya, dia wajib menafkahi anak-anaknya, dia wajib menafkahi saudari perempuannya ketika ayahnya sudah tidak ada. Dia wajib membayar mahar kepada istrinya ketika dia menikah. Sementara istri tidak harus bayar mahar, mahar dia dapat yang dapat mahar. Hartanya bertambah. Sementara tidak ada kewajiban keluar. Maka ayat tadi yang telah kita bahas sebagai contoh tadi, kembali kita tekankan bahwa di dalam agama kita harta suami punya suami, harta istri punya istri. Sehingga tahu ini harta siapa, ketika meninggal tahu harta waris yang mana. Ini dia yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalala menambahkan ilmu kita tentang syariat Allah yang mulia dan menambahkan keteguhan hati kita untuk ridho dengan aturan-aturan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Beberapa tahun yang lalu ada saudara kita yang orang tuanya meninggal dan orang tuanya punya harta yang cukup lumayan, lumayan banyak. Ya. Namun istri daripada ayahnya ketika ayahnya meninggal ini adalah istri yang terbarunya. Karena ibu daripada anak-anak yang ada sudah meninggal dunia lebih dahulu. Maka ketika ibu tiri mereka ini mendapatkan harta, seolah-olah anaknya enggak rela. Ibu saya enggak dapat kok. Ibu saya yang asli enggak dapat. Sementara ibu tiri dapat. Kita katakan ini hukum Allah. Ini hukum Allah. Ibu kita telah meninggal lebih dahulu. Harta waris itu tidak turun kepada orang yang sudah meninggal sebelumnya, tapi turunnya kepada orang yang masih hidup. Dan ibu kita adalah istri bapak kita, dan istrinya yang sekarang adalah istrinya juga, kedudukannya sama. Apabila seorang punya dua istri, kemudian dia wafat dan punya anak, yang 1/8 itu yang dibagi dua. Kalau dia punya 4 istri, dia tinggalkan ketika dia meninggal dunia, dan dia punya anak-anak, jatah istri berapa? 1/8. Iya, 1/8 itu dia bagi 4. Seperti itu aturan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena yang ibu kita atau yang bukan ibu kita, dia sama-sama istri ayah kita. Kedudukan dia dengan ayah kita sama, kalau dua-duanya masih hidup. Apalagi kalau ibu kita sudah meninggal, maka tidak ada lagi jatah untuk ibu kita. Justru harta ibu kita yang akan pindah kepada ayah kita, seperti yang tadi kita sampaikan. Namun adik-adiknya tidak merasa tidak nyaman dengan masalah ini. Kemudian dibawakan Al-Quran. Ini Allah loh yang mengatur begini. Tetap tidak bisa terima. Ya, itu tadi bahwa hati kita sudah tidak tunduk dan patuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita lanjutkan tanya jawab pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertanyaan-pertanyaannya kita bisa jawab dan kita memiliki ilmu untuk menjawabnya. Bagaimana dengan kewajiban mayit? Apakah diwariskan juga misalnya kewajiban puasa? Ketika seseorang meninggal dunia, harta yang dia tinggalkan yang pertama gunakan untuk pengurusan jenazahnya. Harta yang paling afdol digunakan untuk mengurus jenazah adalah harta dia sendiri yang ada ketika dia hidup. Itu yang paling afdol digunakan untuk mengurus jenazah. Yang kedua, bayarkan hutang-hutangnya. Kalau harta warisan itu habis untuk bayar hutang, berarti gak ada harta warisan. Kalau harta yang ada dijual, kemudian dibayarkan hutang-hutang, habis harta yang ada itu, berarti memang anak tidak dapat harta waris. Kalau masih tersisa setelah membayar hutang, dilihat lagi adakah wasiat dia untuk diberikan kepada seorang yang bukan ahli waris. Kepada seseorang yang bukan apa? Ahli waris. Karena kalau diberikan lagi kepada ahli waris, gak boleh. Allah sudah mengaturnya, gak boleh ditambahkan. Kalau bukan ahli waris, maka ini wasiat yang berlaku. Dilihat apakah dia punya wasiat. Kalau ada wasiatnya, tunaikan wasiatnya maksimal berapa? 1/3. Kalau lebih daripada 1/3, butuh izin seluruh ahli waris. Setelah itu dibayarkan 3 tadi, yang tersisa itulah harta waris. Yang tersisa itulah harta waris. Pembahagiannya seperti yang dibahas oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran, dan akan kita bahas beberapa kesempatan pada kesempatan yang berbahagia ini di pertemuan-pertemuan beberapa penuh ke depan insyaallah ta'ala. Jadi itu penting kita ketahui, bahwa yang pertama gunakan untuk pengurusan jenazah, yang kedua gunakan untuk membayar hutang, urutannya seperti itu, yang ketiga baru wasiat. Kalau masih ada yang tersisa, baru kemudian menjadi harta waris. Kalau habis semuanya ketika membayar hutang, maka wasiat pun tidak dijalankan dan harta waris pun tidak ada. Adapun kalau dia punya hutang puasa, mayoritas ulama mengatakan ahli warisnya berpuasa untuk kewajiban puasa yang belum dia laksanakan. Kalau dia memiliki hutang puasa dengan berdasarkan hadis Nabi SAW, Man mata wa alaihi saum sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan dia ada kewajiban puasa, maka ahli warisnya, walinya dari ahli warisnya yang puasa untuknya. Wallahu a'lam. Seorang tukang yang membuatkan rumah oleh untuk seorang yang bekerja di lembaga riba, apakah upah yang dia terima halal? Insyaallah halal. Insyaallah apa? Halal. Karena dia menerima upah sebagai tukang. Ustaz, bagaimana hukumnya bila seorang anak tertua laki-laki tidak mau menerima bagian harta waris dari orang tuanya? Kalau dia tidak mau, serahkan ke saya. Gampang. Apa susahnya? Saya enggak mau, serahkan Ustaz Maududi. Selesai urusan. Dia tidak mau, kenapa dia tidak mau? Karena merasa tidak mau mengambil harta ayah yang sudah meninggal gitu. Ya sudah, serahkan. Serahkan ke orang lain. Biar kita gunakan untuk pembangunan masjid. Kita gunakan untuk orang-orang yang banyak datang untuk hutangnya dilunasi, sementara kita enggak punya uang untuk melunasi hutangnya. Keperluan kaum muslimin yang lainnya, anak-anak yatim. Kalau dia tidak mau terima, ya sudah, wakafkan untuk orang tuanya. Ya, dia merasa berat untuk menerima harta orang tuanya, merasa penzoliman, orang tua saya sudah meninggal, hartanya saya menikmatinya enak-enak. Sebenarnya perasaan yang aneh saja. Padahal Allah sudah menyatakan halal, Allah yang membaginya. Ya sudah, kalau ingin juga untuk orang tua, wakafkan atas nama orang tua. Boleh. Wallahu a'lam. Atau berikan kepada adik-adik kita. Tentukan jatah untuk kita, sudah jatah saya sudah jelas nih, sudah saya bagi kepada kalian. Bagi. Kalau saya enggak perlu ambil. Mudah-mudahan yang saya rasa saya ada cukup. Enggak apa-apa, boleh. Tapi setelah jatah dia sudah dijelaskan. Mana yang lebih afdol, berkurban di kampung tapi kita tidak menyaksikan atau di tempat tinggal kita? Para ulama menjelaskan yang lebih afdol di tempat kita berdomisili. Yang lebih afdol di tempat kita berdomisili. Namun kalau kita kirim ke suatu negeri boleh. Tidak terlarang. Ya, bukan, dan bukannya tidak sah. Namun yang lebih afdol adalah di tempat kita berdomisili. Apakah jin bisa menculik manusia? Karena banyak video di YouTube ada seorang anak yang dicuri jin. Antum korban YouTube. Korban YouTube. Iya. Berita dari orang yang tidak jelas. Berita dari orang yang tidak jelas itu ditolak. Kesalahan kita, asal ada berita, seolah-olah semuanya sahih. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kalian orangnya jelas, namun fasik. Datang dengan berita, maka lakukan cross-check terhadap berita itu, benar atau tidak. Itu orang yang sudah kita ketahui ada orangnya, namun diragukan akan kejujurannya karena dia orang fasik. Maka harus cross-check berita. Sekarang berita dari orang yang gak jelas. Si YouTube itu gak jelas siapa dia. Si Detik itu gak jelas siapa dia. Demikian juga si Tribun, gak jelas siapa dia. Kita gak tahu orangnya, bagaimana kejujurannya, bagaimana amanahnya. Kenapa kita harus sibukkan diri kita untuk membaca beritanya? Wallahu'alam. Seumur hidup antum ada gak yang diculik? Hah? Anda sudah 40 tahun belum pernah tuh ada orang diculik jin gitu. Kenapa antum begitu? Memusingkan hal yang seumur hidup antum gak pernah kejadian. Wallahi kalau gak ada YouTube gak yakin kita manusia hanya hanya berilmu sesuai dengan keadaan yang dia terima sampai dalam hidupnya. Kalau enggak ada berita ini, berita itu, cerita ini, cerita itu, apa gunanya kita habiskan usia kita untuk hal yang tidak pernah terjadi dalam hidup kita? Saya mempunyai 4 saudara laki-laki, mempunyai 3 orang saya mempunyai 4 saudara laki-laki, mempunyai 3 orang dan 1 orang perempuan. 4 saudara, 3 laki-lakinya dan 1 perempuannya, berarti 5 bersaudara. Saya mempunyai 4 saudara, laki-lakinya 3, satunya perempuan. Berarti berapa bersaudara? Antum matematikanya. Berarti 5. Iya. Satu yang bertanya bagian saudara kan? Belum dihitung tadi. Saya mempunyai 4 saudara laki-laki. 4 saudara. Laki-laki 3, perempuan 1. Berarti berapa bersaudara? 5 bersaudara. Kalau yang bertanya ini laki-laki, berarti ada berapa? 4 laki-lakinya, ada 1 wanitanya. Ini jumlah bersaudara. Itu penting. Ya. Abang saya yang paling tua, dia mempunyai anak tiri perempuan. Yang saya tanyakan, apabila anak paling tua meninggal, siapa yang mendapatkan hartanya? Berarti tidak punya anak asli. Tidak punya anak. Lihat lagi, orang tua masih hidup atau tidak? Anak tiri gak dapat sama sekali, karena bukan anak. Maaf, anak tiri berarti anak istri ya. Anak istri kan, memang gak dapat sama sekali. Gak ada jatah untuk anak tiri. Berarti dia menikah dengan seorang janda dan punya istrinya ketika dia nikahi sudah punya anak pun begitu. Itu yang anak tiri bukan? Tidak ada jatah dari harta waris. Yang harta waris itu anak kandungnya, aulad, anak yang lahir dari tulang sulbinya. Kalau saudara laki-laki ini meninggal, yang tertua tadi, lihat ayah atau ibu masih hidup atau tidak. Kalau hidup, ayah dan ibu dapat. Kalau tidak, sudah meninggal, berarti yang dapat itu adalah saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya dan saudarinya, saudara-saudarinya, mereka lah yang mendapatkan yang Allah berikan kepada mereka. Anak tidak ada tadi kan? Cucu juga tidak ada kan? Atas ke atas orang tua gak ada juga. Ayah, ibu sudah gak ada. Kakek sudah gak ada. Kalau kakek ada, kakek dapat. Kalau orang tua tidak ada, kakek ada, kakek dapat. Di atas tidak ada, ke bawah tidak ada. Anak tidak ada, cucu tidak ada. Maka yang dapat adalah saudara-saudaranya. Berarti saudaranya ada berapa? Yang laki-laki. Kalau yang bertanya ini laki-laki. Berapa saudaranya? Yang laki-laki? 3 laki-laki. Saudara perempuannya berapa? 1. Berarti harta dibagi? Kok dibagi 4? Istri ada istri? Istri ada? Oh istri ada, berarti istri dapat. Lupa kita ngitung istri tadi. Istri ada? Masih ada. Kalau istri masih ada, keluarkan dulu untuk istri 1/8. Sisa dari 1/8 itu baru dibagi kepada saudara yang ada. Saudara laki-laki ada 3, saudara perempuan ada 1. Dibagi berapa? Dibagi 7. Dibagi 7. Yang wanita, saudara wanitanya dapat 1/7. Saudara laki-laki masing-masing dapat 2/7. Setelah dikeluarkan dulu yang 1/8 untuk istri. 2/7 dari sisa yang 1/8 yang telah diambil tadi. Nah. Kami 11 bersaudara, 9 laki-laki, 2 perempuan. Ibu terlebih dahulu meninggal, setelah itu baru ayah. Sebelum ibu meninggal, beliau selalu mewanti-wanti, mengingatkan kami anak-anaknya, tetangga dan kaum famili, bahwa rumah satu-satunya yang ibu ayah miliki, biaya pembangunannya lebih banyak oleh 2 abang kami. Yang biaya pembangunannya lebih banyak oleh 2 abang kami, dan biaya hidup kami termasuk sekolah adik-adiknya dibiayai oleh abang kami berdua tersebut. Sehingga beliau, ibu berwasiat tertulis, jika beliau meninggal, dan beliau meninggal pada tahun 98, maka rumah tersebut menjadi milik abang kami itu dan anak perempuan saja. Apakah wasiat ini sah? Sudah kita kan tadi apa? Tidak sah. Wasiat seperti ini tidak sah. Abang kami yang mendapat wasiat tersebut bertahan dengan surat wasiat yang ibu kami buat. Apa solusinya? Solusinya sudah kita katakan di secara syariat, tidak sah. Kalau abang kita berbakti kepada orang tua yang membuatkan rumah, dan dia telah memberikan itu kepada orang tuanya, maka itu bakti dia. Soal bakti dia kemudian tidak ada kaitannya dengan harta waris. Harta waris punya hukum tersendiri. Apakah saya dan anak-anak masih berhak mendapatkan harta waris mertua? Karena sebelum dibagi, suami saya telah meninggal. Siapa dulu yang meninggal? Mertua atau suami? Kalau suami lebih meninggal dahulu, maka tidak ada lagi harta mertua sebagai harta waris untuk jatah suami kita yang lebih meninggal sebelumnya, yang meninggal lebih awal sebelum orang tuanya meninggal. Ini yang sudah kita bahas tadi. Namun manakala mertua lebih meninggal terlebih dahulu baru meninggal suami, maka ada bahagian daripada mertua yang akan turun ke suami secara hitungan, dan apa yang turun kepada suami akan turun kepada istri dan anak-anak. Wallahu'alam. Pertanyaan dari saudara kita dari Surau TV, orang tua saya meninggal bunuh diri dan saya ingin wakafkan tanah orang tua saya itu ke masjid, bagaimana hukumnya Ustaz? Silahkan dan niatkan juga untuk orang tua, karena bunuh diri bukanlah kafir, bukanlah kufur, dia adalah maksiat. Namun maksiat yang benar-benar diancam di dalam hadis dengan neraka. Yang benar-benar diancam dengan neraka. Semoga orang tua antum dimaafkan Allah tabaraka wa ta'ala, dan banyak-banyak melakukan amal soleh untuk beliau. Silakan wakafkan harta yang ditinggal oleh orang tua tersebut dan niatkan wakaf untuk orang tuanya. Apa definisi sukses dalam agama? Apakah sukses berkaitan erat dengan harta? Kalau kita katakan sukses itu adalah punya harta banyak, itu artinya kita mengatakan Rasul kita tidak sukses. Rasul kita tidak sukses. Kalau sukses kita kaitkan dengan harta, kita tahu Rasul kita SAW hidup bersahaja, tidak punya harta yang banyak. Kalau ataupun ada harta dibagi-bagikan, sehingga hidup dengan kehidupan dunia yang sangat bersahaja. Kalau sukses menurut kita itu adalah harta, maka otomatis kita akan mengatakan Rasul kita tidak sukses. Dan siapa yang berani mengatakan Rasulnya tidak sukses? Siapa yang berani dalam berakidah mengatakan Nabi Muhammad tidak sukses? Akidah kita harusnya tidak ada manusia yang lebih sukses daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada kaitan sukses dengan harta. Sukses dalam harta itu pandangan mata manusia. Sukses dalam agama kita adalah sukses menjadi hamba Allah yang patuh dan taat kepadanya, menjadi umat Rasulullah yang patuh dan taat kepadanya, dan wafat di atas husnul khatimah, kemudian tidak ke neraka dan langsung ke surga. Itu dia sukses. Wallahu a'lam. Apa bedanya harta pusaka tinggi dengan harta warisan? Ana tidak tahu. Karena ini bahasan yang ada di adat yang ana tidak tahu. Semua harta waris dari orang yang sudah meninggal kepada orang yang hidup, semuanya harta warisan. Dan hukumnya di agama kita satu. Tidak ada yang tinggi dan rendah. Semuanya sama. Disebut harta, harta waris. Ustaz mohon pencerahan Ustaz, bagaimana memahami tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang mana Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak bebankan jiwa kecuali dengan sesuai kemampuannya. Kadang kita lihat secara kasat mata seorang mengalami cobaan sakit yang sangat berat sehingga tidak mampu untuk membiayai pengobatannya sehingga membutuhkan dan memerlukan pertolongan orang lain. Siapa yang suruh berobat dengan biaya mahal? Siapa yang nyuruh berobat dengan biaya biaya mahal? Ketika kita ditimpa oleh penyakit dan kita berobat sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita paksakan harus mendapatkan layanan tertentu, yang layanan tertentu itu membutuhkan biaya yang kita sudah tidak sanggup, kita memaksakan diri. Ini hampir mirip dengan sekolah anak. Kadang-kadang kita menyekolahkan anak di tempat di mana yang kita tahu kita tidak sanggup bayar, dan ini penzoliman, subhanallah. Penzoliman kepada orang yang kita titipkan anak kita untuk disekolahkan di sana. Kita enggak sanggup bayar. Tapi kata kita demi anak, demi anak. Demi anak, tapi di atas penderitaan orang lain. Karena kita tidak kunjung membayar uang sekolahnya. Jadi, enggak juga. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Penyakit yang Allah berikan kepada seseorang, pasti Allah telah takar bahwa itu sanggup dihadapi oleh orang ini. Dan Allah itu sudah merupakan sunnatullah yang tidak akan berubah. Seseorang akan diberikan ujian sesuai dengan kemampuannya. Seorang tidak diberikan kewajiban sesuai dengan kemampuannya. Maka ketika dia pergi ke tempat berobat yang sangat mahal, sehingga dia tidak sanggup membayar, kesalahan kita, kesalahan hamba itu. Dan betapa seringnya seseorang sudah berpuluh-puluh juta habis di tempat berobat yang mahal, Allah takdirkan gak sembuh. Lalu berobat dengan ramuan-ramuan kampung, sehat. Di rumah sakit sudah puluhan juta habis. Dokter mengatakan gak ada obat lagi, kami gak tahu lagi obatnya apa. Kemudian berobat dengan ramuan-ramuan kampung. Makan ini, makan ini, makan ini yang pahit-pahit, ramuan-ramuan asli, kemudian rebusan-rebusan, sehat walafiat dengan izin Allah. Padahal murah biaya rempah-rempahnya. Gitu. Bahkan rempah-rempah itu bisa tidak bayar, cari aja. Cari di semak-semak kadang ada gitu kan. Betapa banyaknya di semak-semak, terutama di negeri kita, ini obat sebenarnya, cuman kita tidak tahu. Tahu orang-orang yang mengerti ramuan, mengerti resep tumbuh-tumbuhan. Jadi seperti itu. Jangan kemudian pengalaman kita ketika berobat dengan biaya mahal enggak sanggup, kita salahkan Al-Qur'an. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kayaknya enggak relevan untuk kehidupan saya gitu. Kenapa kok justru Allah yang disalahkan? Subhanallah. Ya akhi, jangan karena kejadian yang menimpa kita atau menimpa saudara kita atau menimpa saudara kita, justru yang kita pertanyakan kebenaran Al-Quran dan anunya Al-Quran gitu. Kok enggak cocok ayat Al-Quran dengan orang ini? Jangan seperti itu. Ya, wallahu ta'ala alam. Seperti yang saya katakan tadi, bukankah orang yang mengerti resep tanaman dan tumbuhan juga tabib? Tabib yang bermakna dokter. Sama-sama tabib, sama-sama orang yang mengerti resep obat. Yang ini ada sekolahnya, ini juga ada sekolahnya, jangan kira tidak. Ya. Dan Allah tidak pernah mewajibkan kita untuk berobat dengan pengobatan yang mahal. Kalau ataupun kita berobat dengan pengobatan yang mahal, kita sanggup untuk membayarnya, silakan. Tapi kalau juga harus terpaksa, kemudian kita harus berhutang untuk membayar, misalnya tabrakan, patah tulang kita, kita lagi gak ada duit, butuh 8 atau 9 juta, uang kita hanya 1 atau 2 juta, pinjam dulu punya saudara kita, kemudian kita, gak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi, orang tua kita sakit, sakitnya sudah berbulan, di rumah sakit, di ruang ICU, setiap hari 5 juta, penghasilan kita setiap hari 200 ribu, kita pertahankan terus 5 juta itu berbulan-bulan. Ya, ini nafsu kita yang sudah tidak sesuai dengan pengeluaran kita. Itu kesalahan ada pada kita dan bukan kesalahan yang ada pada yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Bagaimana menentukan yang mana yang harta suami dan mana harta istri? Jika di rumah tersebut istri adalah ibu rumah tangga yang tidak menghasilkan uang atau harta, sementara yang bekerja adalah suami, apakah kekayaannya merupakan harta suami? Yang mencari siapa? Yang mencari siapa? Berarti harta suami. Berarti harta suami. Yang mencari, yang menghasilkan, yang bekerja, yang dapat gaji siapa? Suami, berarti harta suami. Di harta suami ini ada kewajiban untuk menafkahi istrinya. Disiapkan rumah, walau rumah itu bukan milik dia, milik suaminya, tapi ada rumah. Tempat tinggal istrinya, disiapkan baju, disiapkan makanan. Mulai makan pagi, makan siang, makan malam, cemilan, sate, bakso. Disiapkan juga tas harganya 3 juta, lumayan. Kalau kemudian yang bekerja suami, yang dapat gaji suami, berarti harta siapa? Harta suami. Mungkin para istri mengatakan enggak adil dong. Yang bilang enggak adil siapa? Toh istri telah diberikan oleh Allah kebutuhannya. Diberikan oleh Allah apa? Kebutuhannya. Dan itu diwajibkan pada harta suami. Harta suami yang dia bekerja kemudian mendapatkan penghasilan itu wajib memberikan makanan kepada istrinya, wajib memberikan pakaian kepada istrinya, wajib menyiapkan tempat tinggal untuk istrinya. Kira-kira sekarang sudah ada tempat tinggal belum istrinya? Disiapkan suaminya? Ada. Ada pakaian belum? Ada makanan dari pagi sampai malam, ada makanan? Ada, sudah selesai. Kan hidup hanya untuk itu, mau apa lagi? Alhamdulillah sudah punya mobil, sudah punya motor, sehingga kita bisa pakai motor suami, mobil suami bisa kita pakai. Apalagi sudah. Tapi kan bukan punya saya, itu kan nafsu. Berarti gak adil dong rumah tangga. Yang bilang gak adil siapa? Kalau tidak adil, berarti Anda dizolimi. Coba tunjukkan, di mana titiknya di sini Anda dizolimi. Yang mana penzaliman ini mana di sini? Suami yang bekerja keras di luar, kadang-kadang tantangannya adalah nyawa. Iya tidak? Tantangannya nyawa di luar bekerja, bukan juga mudah baginya untuk mencari nafkah. Begitu pulang, dibelikan pakaian istrinya, dibelikan, siapkan rumah untuk istrinya tinggal, disiapkan pakaian, disiapkan makanan. Kadang-kadang pakaian istrinya jauh lebih mahal daripada pakaian suaminya. Karena memang rata-rata sekarang pakaian wanita mahal-mahal dibanding pakaian laki-laki. Suaminya hanya pakai yang begini, 150 ribu. Begitu istrinya gak cukup 150 ribu. Minimal 300 ribu. 2,5. Subhanallah. Apa yang Anda yang dizolimi? Para istri yang dizolimi oleh suami yang mana? Suami tidak wajib beli kulkas, sudah dibelikan kulkas. Suami tidak wajib beli AC, dibelikan AC di rumah supaya istrinya senang tidur, tidak kepanasan. Apalagi sudah? Titik penzolimannya ada di mana? Tapi saya kan tidak punya. Loh, itu kan bukan soal, berarti Anda tidak dizolimi kan? Para istri kan dalam hal ini tidak dizolimi kan? Suami yang bekerja keras di luar, berhadapan dengan preman, berhadapan dengan tukang pala, berhadapan dengan begal dan semacamnya, begitu dapat istrinya tinggal menikmati saja. Istilah orang kita, ongkang-ongkang kaki di rumah datang rezeki. Dizolimi apa? Tidak dizolimi sama sekali. Gitu. Sudah dilengkapkan semua. Namun kalau kemudian istrinya, suaminya memberi istrinya, itu lebih baik. Supaya istrinya juga merasa punya uang. Jadi ini kebutuhan keluarga, ini kebutuhan rumah tangga, ini yang untuk kamu. Wahai istriku tercinta. Berarti itu tidak kewajiban loh. Sekali lagi tidak apa? Kewajiban. Namun ketika kita punya penghasilan, kemudian kita punya uang, kan kita berbagi bersama orang yang kita cintai. Di antara orang yang kita cintai itu adalah istri, adalah orang tua. Maka ketika kita memang punya harta, berbagilah dengan orang yang kita cintai. Berikan juga harta yang ada kita miliki kepada istri kita, supaya dia juga merasa pegang uang dia sendiri. Sehingga mungkin dia ingin beli ini, beli itu yang tidak pakai uang suaminya, dia bisa pakai uangnya sendiri. Atau dia bisa membantu ayahnya, ibunya, saudaranya yang laki-laki, atau saudaranya yang perempuan yang kekurangan, dia bisa dengan hartanya sendiri. Fasilitasi. Jadi kalau memang istri adalah murni ibu rumah tangga yang tidak bekerja, berarti harta suami. Jangan dibalik. Suami yang nyari, begitu dapat wajib store 100% ke istri, nanti yang jatah suami dijatah oleh istrinya. Nih, jatah hari ini cuma sekian, gak bisa lebih. Ini yang punya harta siapa? Yang memiliki siapa? Ini penzoliman, harta saya dikuasai orang lain. Gitu loh. Walaupun orang lain adalah istri sendiri, itu orang lain secara kepemilikan harta, ingat. Bukan secara cinta atau tidak cinta. Secara cinta adalah milik si istri kita, orang yang sangat kita cintai. Tapi secara kepemilikan, harta kita milik kita, harta dia milik dia. Berarti harta kita kalau dikuasai istri kita, penzoliman. Sebaiknya juga, harta istri kita kalau kita yang kuasai, penzoliman. Betapa banyaknya wanita yang bekerja, suaminya main domino. Penzoliman besar-besaran dari seorang lelaki kepada wanita, dari seorang suami kepada istri. Istrinya tidak wajib memberikan nafkah apapun. Sementara dari uang istrinya harus bayar sekolah anak, harus bayar sewa rumah, harus bayar listrik, harus bayar ini, harus bayar itu, suaminya main domino. Penzoliman. Jadi segala sesuatu Allah letakkan pada tempatnya. Kemudian tidak tertutup kemungkinan istri punya penghasilan juga dengan dia berdagang. Dia punya kemampuan menjahit, jualan baju. Yang dia jahit, harta dia, untuk dia 100%. Dan tidak ada kewajiban di hartanya dia itu untuk bayar sewa rumah, bayar ini, bayar itu. Gak ada kewajiban. Kecuali kalau dia ridho mengeluarkannya. Kewajiban ada di pundak siapa? Ada di pundak suami. Dan ini membuat suami harus berjibaku. Walaupun istrinya kaya, penghasilannya banyak, tapi kewajiban rumah tangga di pundak suami Allah letakkan. Jadi ketika istri punya penghasilan, sekali lagi, 1 rupiah pun tidak ada kewajiban yang Allah wajibkan. Kalau penghasilannya dia pegang untuk dia saja, dia tidak berbuat maksiat kepada Allah. Berbeda dengan suami. Suami kalau tidak membayarkan kewajibannya, dia berdosa. Secara syariat. Atau dia istrinya untuk membayarkan hal yang merupakan kewajibannya, dia berdosa secara syariat. Dia menzolimi istrinya. Kalau istri punya penghasilan, maka penghasilan itu milik istri penuh, bukan milik suami. Atau istri dari keluarga kaya, memang suaminya gak kaya-kaya lah, ya biasa-biasa hidupnya, namun keluarga, dia keluarga kaya. Begitu orang tuanya memberi 100 juta, begitu dapat pembagian harta waris dari orang tuanya 5 miliar, itu harta istri loh, bukan harta suami. Jangan coba-coba kamu dapat 5 miliar, jatah saya mana? Gak ada jatah Anda gitu. Menantu gak ada jatah dari harta waris mertua. Yang itu punya harta istri kita kok, biarkan milik dia. Tertutup kemungkinan gak? Dia dari keluarga kaya dan menikah dengan lelaki yang memang biasa-biasa saja. Ketika hartanya, harta orang tuanya dijual kemudian dibagi, dia dapat 1 miliar, 2 miliar. Suaminya jangan kali 1 miliar, 2 miliar. Megang uang 500 juta gak pernah. Dan gak ada kewajiban dari 1 miliar, 2 miliar itu untuk bayar ini, gak ada kewajiban. Itu harta istri mutlak. Begini Allah menyusun cara berumah tangga. Begini Allah menerapkan hukum rumah tangga. Jadi banyak sekali ketika kita bicara tentang harta dibagi, yang harta suami milik suami, harta istri milik istri, banyak ibu-ibu yang murni rumah tangga merasa aneh. Jadi yang punya saya yang mana gitu? Yang punya Anda adalah pemberian orang tua, pemberian keluarga, pemberian suami kalau memang diberikan, kemudian hasil kalau seandainya Anda punya penghasilan, jualan ini, jualan itu misalnya. Ketika si istri punya harta, suaminya tidak punya harta, hartanya tidak banyak misalnya, kalau dia ingin mengambil uang istrinya, tidak boleh. Kecuali dengan ridho istrinya. Atau minjam, minjam ke istri, dan itu tidak tercela. Daripada minjam ke orang lain, lebih baik minjam ke mana? Istri. Minjam dong. Kalau pinjam, jangan pinjam sama dengan minta gitu. Bahasanya minjam kemudian isi hatinya minta, itu penzoliman. Kalau minta, bilang minta. Minta dong. Kalau minjam, bilang minjam. Kalau minjam, wajib dikembalikan. Kalau minjam, buat tanggal berapa mau dikembalikan? Bulan berapa mau dikembalikan? Setahun, 2 tahun dikembalikan? Tulis. Disunatkan untuk ditulis. Karena itu pinjaman. Pinjaman seorang suami kepada istri. Harus dikembalikan. Atau dia ketika sebelum menikah sudah punya kalung emas, sudah punya gelang emas dan semacamnya, dan cukup besar emasnya. Kemudian kita pinjam. Pinjam dong emas. Karena saya butuh ini, ini. Pinjam, pinjam. Saatnya kembalikan, kembalikan. Jangan pinjam kemudian entah kapan-kapan mau dikembalikan, gak jelas. Kemudian ketika istrinya minta, kan kita kan suami istri. Gak bisa. Harta istri, harta istri, harta suami, harta suami. Dan ini akan diperhitungkan secara syariat. Jadi, seorang wanita yang murni ibu rumah tangga, tidak ada penghasilan, jangan khawatir dan takut, toh seluruh kebutuhan Anda itu ada di pundak siapa? Pundak suami. Dia punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan Anda. Mau apa lagi hidup di permukaan bumi? Ada mobil dia, bisa kita pakai. Ada motor dia, bisa kita pakai. Ada rumah dia, kita tinggal di rumah itu. Walaupun rumah suami, toh kita tinggal di dalamnya. Lebih banyak kita yang menggunakan rumah itu dibanding dia. Dia pagi pergi pulang sore, kita dari pagi sampai sore di situ juga masih. AC-nya kita yang banyak yang pakai, air di rumahnya kita banyak yang pakai, kulkas di rumahnya kita yang banyak yang pakai. Apalagi sudah. Jadi tidak ada penzoliman sedikit pun. Tapi kalau kita bertanya, yang punya saya yang mana? Maka kita katakan berarti istrinya tidak pegang uang yang punya dia. Berarti suami harus pengertian kepada orang yang dia cintai. Berarti si istri juga ada keinginan untuk pegang uang sendiri. Ya sudah, berikan. Bisa dengan cara, ini uang untuk sebulan. Belanjakan dengan baik. Kalau berlebih, itu untuk kamu. Adindaku. Udah, pandai-pandai lah tuh. Saya gak pandai urusan ini. Kalau berlebih memang dari penggunaan uang ini, berlebih misalnya, digunakan dengan baik, dan berlebih untuk dia. Berarti setiap kelebihan bulan untuk dia. Bulan depan dapat lagi yang untuk jatah satu bulannya kebutuhan rumah tangga. Kalau berlebih untuk dia, bisa nabung dia. Bisa punya harta dia. Dari kebaikan suaminya. Padahal tidak wajib juga seperti yang Anda katakan tadi. Dan tidak mesti ketika dia mengatakan begitu dibakil-bakilkan pengeluaran supaya banyak berlebihnya. Jangan. Jangan kemudian dibakil-bakilkan pengeluaran teri ke teri padahal bisa beli ikan kakap dan yang lainnya tapi gak beli supaya di ujung belakangnya. Itu penzoliman juga kepada suami. Jadi hidup itu seperti itu, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jelas kan? Jelas. Kalau peletakannya itu jelas. Sehingga tidak rumit. Kita berumah tangga, iya kalau masih sayang. Kalau sayang sudah habis. Tidak semua orang yang rumah tangga sayangnya langgeng. Kalau tidak, tidak akan ada perceraian. Kalau harta itu tidak terpisah, ketika sayang sudah habis, kacau balau. Ketika seorang suami dan istri berbisnis berdua, tak jelas bisnis punya siapa, ini siapa, ini siapa, kacau. Kita tahu, suami istri yang berbisnis buka usaha, kacau di usahanya itu. Akhirnya suami ngambil uang diam-diam, istri ngambil uang diam-diam. Minta legalkan lagi ke ustaz, apa hukumnya ustaz? Boleh ustaz? Enggak boleh, bohong. Kacau sudah. Kalau suami istri berbisnis buka usaha, usaha berdua, hitung saham suami berapa, saham istri berapa. Sehingga hasil per bulan dibagi sesuai dengan komponen saham. Ketika 50-50 misalnya 50% milik suami, 50% milik istri, berarti keuntungan per bulan 50% itu milik istri, hak istri. Yang 50% hak suami, dan di 50% milik suami inilah kewajiban rumah tangga. Jelas. Begitu. Jadi agama kita mengajarkan sesuatu yang sangat jelas. Cuman kitanya yang yang gak jelas itu kitanya. Agama menerangkan sangat jelas sekali. Jika istri tanpa anak mendapatkan 1/4, yang lebihnya bagaimana? Untuk siapa? Jika anak kita masih kecil, apakah langsung dibagi harta warisan itu, atau kapankah harta warisan itu selayaknya dibagi? Nah, kalau istri dapat 1/4, berarti masih sisa 3/4. Maka dilihat orang tuanya ada tidak. Orang tua tidak ada, kakek ada tidak. Kemudian saudaranya. Ada tidak saudaranya? Saudaranya tidak ada, omnya ada tidak? Mengarah kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yang ada di sekelilingnya. Itu hak mereka. Hak mereka yang Allah berikan. Seperti yang tadi, istri ada, anak tidak ada, orang tua tidak ada. Yang ada saudara, seperti pertanyaan yang tadi sudah kita lalui. Untuk istrinya, tidak punya anak berapa tadi? 1/4, maaf. Tidak punya anak berarti 1/4 yang bagi istrinya, yang kalau tidak punya anak, yang tadi tidak punya anak tadi 1/4 istrinya, bukan 1/8, maaf. Tadi salah kita berarti 1/8 kita katakan. 1/8 itu kalau punya kalau punya anak. Kalau tidak punya anak, seperempat. Seperempat untuk istri, sisanya untuk saudaranya. Ada tiga saudara laki-laki tadi, ada satu saudara perempuan. Ya. Kalau anak kita masih kecil, dia tetap dihitung sebagai ahli waris. Namun harta tidak diberikan langsung kepada dia, sampai dia menjadi anak yang pandai mengelola harta. Wallahu a'lam. Bagaimana pembagian warisan harta anak perempuan satu-satunya? Kalau anak perempuan satu-satunya, dia dapat jatah setengah. Dia dapat jatah setengah. Sisanya dibagikan kepada ada orang tuanya, ada saudaranya kalau ada omnya, tantenya dan semacamnya. Bagaimana pembagian waris setelah orang tua kami wafat? Kami enam bersaudara, sementara nenek, ibu dari ibu saya masih hidup. Enam bersaudara siapa-siapa? Laki-laki berapa, perempuan berapa? Harus tahu. Laki-laki berapa, perempuan berapa? Katakanlah semuanya laki-laki, enam bersaudara. Kalau enam bersaudara semuanya laki-laki, ibu kita meninggal, harta ibu mau dibagi, nenek ada, nenek dapat seperenam, sisa yang ada seperenam itu dibagi berenam. Kalau semuanya laki-laki. Kalau ada laki-laki ada perempuan, maka perhitungannya laki-laki mendapat dua kali yang didapat wanita. Bagaimana pembagian harta waris yang orang tua sama-sama mencari nafkah, ayah meninggal lebih duluan? Berarti ibunya mengikuti setelahnya. Salah satu kenapa harta harus jelas, istri dan suami harus jelas harta. Karena ketika meninggal jelas yang mana yang mau dibagi. Kalau tidak jelas ayah meninggal duluan, enggak jelas yang mana mau dibagi. Ibu meninggal duluan, enggak jelas yang mana mau dibagi. Ini akibat salah satu di mana harta tidak jelas, kalau tidak dijelaskan harta, yang mana lah harta suami, yang mana harta istri, ketika meninggal bingung yang mau bagi yang mana. Harta ini harta siapa enggak jelas. Wallahu a'lam. Apakah harta istri yang didapat sebelum menikah termasuk harta waris dan bagaimana pembagian suami? Pembagian kayaknya. Bukankah itu harta istri? Dan istri meninggal, jadi harta waris. Mau dapatnya sebelum menikah atau setelah? Setelah menikah sama. Jadi harta waris. Harta milik mayit, milik jenazah, untuk orang ahli waris yang masih hidup. Berarti masuk. Apakah istri punya anak? Kalau istri punya anak berarti jatah hak suaminya hanya seperempat. Kalau istri tidak punya anak berarti setengah. Orang tua telah meninggal dunia dan di masa hidupnya seorang pemimpin rumah tangga adalah ayah dalam keadaan sakit seumur hidupnya. Sehingga yang mencari nafkah adalah seorang istri. Pertanyaan harta warisan untuk anak yang masih hidup, pembagiannya bagaimana atau pantas si anak menerima warisannya sedangkan semua harta itu didapatkan dari ibu dari anak ini. Kalau ibunya kemudian meninggal, berarti harta waris dari ibu. Ketika ayahnya sakit, mencari nafkah ibu, berarti harta siapa? Harta ibu, harta istri, karena suaminya sakit, justru istrinya yang kemudian mencari nafkah untuk keluarga, dan Allah mudahkan nafkah itu, sehingga anak-anaknya kemudian yang masih kecil-kecil akhirnya bisa mendapatkan apa yang mestinya mereka dapatkan dari ayah mereka. Kalau demikian harta itu harta siapa? Harta istri. Kalau istri meninggal alias ibu kita itu meninggal, kita anak-anaknya dapat harta waris dari harta ibu kita sendiri. Wallahu a'lam. Wajib enggak suami kasih uang kepada mertua dan adik-adik ipar? Wajib sih enggak. Soalnya tidak ada di dalam kewajiban nafkah. Akan tetapi kita wajib berbuat baik kepada mereka. Kalau mereka membutuhkan dan kita ada kelonggaran, kenapa tidak? Soal wajib memberi uang jatah bulanan sekian untuk mertua, enggak wajib. Kita sebagai suami tidak ada kewajiban nafkah kepada adik-adik ipar dan kepada mertua. Tidak ada kewajiban. Kewajiban itu kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada istri, itu kewajiban yang Allah berikan. Namun semakin dekat hubungan seseorang dengan kita, semakin dekat hubungan seseorang dengan kita, maka perhatian kita kepadanya harus lebih dibanding orang yang hubungannya jauh dari kita. Termasuk yang dekat dengan kita itu adalah mertua, adik ipar, saudara-saudara kita yang sudah punya suami atau sudah punya istri dan yang lainnya, itu orang yang dekat dengan kita, yang harus kita perhatikan juga kalau memang Allah berikan kita kelapangan. Jangan kepada orang lain kita mau ngasih dia 1 juta, 2 juta, kepada orang tua, mertua saja 200 ribu cemberut kita memberikannya. Sementara ke orang lain kita bisa memberi 1 juta, 2 juta. Tapi kalau ke mertua enggak bisa, salah ini. Wajib tidak, tapi semakin dekat hubungan seseorang dengan kita, maka kebaikan kita kepada dia harus lebih dibanding yang tidak dekat dengan kita. Gaji pensiunan apakah termasuk harta warisan yang wajib dibagi? Harta siapa itu? Harta mayit. Dari gaji pensiun dia. Berarti termasuk apa? Harta waris. Wallahu ta'ala. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah memberikan kepada kita hidayah dan petunjuknya. Dan semoga kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hati yang selalu rela menerima kebenaran yang Allah berikan, yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, yang Rasulullah sampaikan di dalam hadis. Dan jangan kita menjadi orang-orang yang tidak rida, tidak rela dan tidak ridho menerima ketentuan Allah dan ketentuan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pertemuan kita. Wassallallahu sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.